السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Barakallahu fikum. Kita masih pada surat Al-Mutaffifin, sedang menceritakan tentang kondisi atau keadaan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lain mereka adalah siapa? Al-Abrar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya ini, innal abrar lafi naim, sungguh al-abrar, orang-orang yang baik, mereka itu adalah orang-orang yang selalu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan Allah. Lafi naim, selalu dalam kenikmatan. Barakallahu fikum. Alal ara'iki yanzurun, tabiat manusia dikala mereka menikmati kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu santai, bersantai. Nah, begitu pula kondisi orang-orang yang mendapatkan surganya Allah. Mereka dikatakan innal abrar lafi naim, selalu dalam kenikmatan-kenikmatan. Nah, kemudian barakallahu fikum, kata Allah Subhanahu wa taala alal ara'i, pada ara'i, tapi itu ara'i dipan-dipan, tempat-tempat duduk yang turun mereka melihat-lihat. Ini barakallahu fikum. Jadi benar-benar pada kondisi apa? Senang dan santai. Kalau bahasa kita itu apa? Layah-layah. Layah-layah sambil menikmati kenikmatan, sambil apa? Memandang pemandangan. Barakallahu fikum. Ini kondisi di antara kondisi-kondisi penduduk surga. Ta'rifu bi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu, engkau mengetahui bi wujuhihim, di wajah-wajah mereka itu nadratan na'im. Barakallahu fikum. Idza ra'aitahum 'arafta annahum min ahli nikmah. Bila engkau melihat mereka, engkau akan langsung mengetahui bahwa mereka itu orang yang betul-betul berada pada kenikmatan. Betul-betul berada pada kenikmatan. Kenapa demikian? Nazratan naim, posisi wajah mereka ataupun kondisi wajah mereka itu nampak sekali. Ta'arifu fi wujuhihim, kamu engkau bisa mengerti dalam pada wajah-wajah mereka itu nazratan naim, pandangan apa? Kenikmatan. Barakallahu fikum. Terlihat dari raut wajahnya itu adalah orang-orang yang penuh dengan kesenangan mereka, yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu penulis ini mengatakan idza ra'aituhum 'arafta annahum min ahli ni'mah. Orang yang mendapatkan kenikmatan itu nampak dari apa? Wajahnya. Kelihatan apa? Senang, kelihatan bahagia. Ini akar buah dari apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu warahmatullahi wabarakatuh, jarang orang itu bisa menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya dari zaut apa? Wajahnya. Kalau lagi banyak pikiran, raut wajahnya nampak. Kalau lagi bahagia, raut wajahnya juga apa? Nah, nampak. Lagi senang, tiba-tiba apa? Sedih juga apa? Kelihatan perubahannya. Nah, di sini warahmatullahi wabarakatuh. Lama tarawu fi wujuhi minan nur wal husni wal bayadi wal bahjati warawna. Barakallahu fikum. Dari mana kita bisa mengetahui wajah mereka itu nampak wajah yang bahagia? Itu dikarenakan kita bisa melihat dari apa? Sinar wajahnya, bagus wajahnya, putih wajahnya. Artinya barakallahu fikum, cerah, ceria. Orang-orang yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang sedih satupun barakallahu fikum. Tidak ada yang sedih satupun. Yusqawna min rahiqin makhtum. Yusqawna. Mereka diberi kenikmatan, mereka itu diberi minuman. Mereka diberi minum min rahiq. Abidur rahiq dari rahiq itu barakallahu fikum. Minuman keras itu apa? Khamar. Dari khamar yang mahkum ar-rahiq min al-khamar ma la basya fihi wa la syai'a yusidu. Rahiq di sini adalah barakallahu fikum minuman khamar yang tidak membahayakan sedikit pun. Berbeda halnya barakallahu fikum khamar yang berada di mana? Dunia, pasti berdampak apa? Negatif bagi tubuh. Walaupun alasannya barakallahu fikum itu adalah minuman yang menghangatkan tubuh, jamu dan segala macam, tetap itu minuman yang berdampak apa? Negatif. Nah, barakallahu fikum, adapun khamr yang ada dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan khamr yang ada di dunia. Tidak sama. Dan tidak boleh pula barakallahu fikum dijadikan sebagai alasan kita sedang meminum sesuatu yang halal. Minumannya penduduk surga, apa itu? Khamar. Tidak juga demikian para ulama. Di dunia benda tersebut, minuman tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat dihalalkan, namun khamarnya tidak sama dengan khamar yang ada di dunia. Terus seperti apa barakallahu fikum? Jawabannya wallahu alam bissawab. Kenapa? Wallahu alam bissawab karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan apa? Ada tulibadi salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang salih kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah pula terdengar oleh telinga, dan belum pernah pula terbayang oleh hati manusia. Apanya? Namanya atau hakikatnya? Nah, namanya atau hakikatnya? Hakikatnya. Ada pun namanya apa? Ada. Di surganya Allah Subhanahu wa taala ada daging, di dunia juga ada daging. Apakah sama? Jawabannya hakikatnya tidak. Wa amal hakikat fa mukhtalifah, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Barakallahu fikum. Yusqawna min rahiqin makhtum. Makhtum. Kalimat makhtum di sini barakallahu fikum maknanya adalah fa huwa wal makhtum alladzi lahu khatam. Yang memiliki apa? Khatam. Apa itu khatam barakallahu fikum? Fa huwa mamnu'an min an tamassahu yadun ila ay yafukka khatamahu lil abrar. Barakallahu fikum, minuman tersebut tidak akan mungkin disentuh oleh manusia sebelum apa? Minuman tersebut sampai di tangan orang-orang yang abrar. Artinya barakallahu fikum, ini minuman hanya diminum oleh siapa? Al-abrar, orang-orang yang baik saja barakallahu fikum. Selain penduduk surga tidak akan minum minuman tadi. Selain penduduk surga tidak akan minum minuman tersebut. Nah, makhtum di sini khitamuhu misk. Akhir dari minuman tersebut adalah misk. Apa maksudnya? Aromanya. Aromanya berbeda dengan keadaan minuman keras ataupun khamar yang ada di dunia. Kalau khamar yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala ketika diminum dan akhirnya selesai minum apa? Tercium aroma apa? Misik, harum sekali aromanya. Barakallahu fikum. Jangan kemudian kita berpikir berarti rasanya tidak enak. Kenapa? Pernah tahu misik ya di tetesin ke mana tangan kemudian apa dicilat rasanya apa? Enggak enak kan? Tapi bukan seperti itu barakallahu fikum. Itu misi dunia. Hakikat misi di dalam surganya Allah apa? Banyak berbeda. Minuman barakallahu fikum yang diminum oleh penduduk surga. Contohnya di sini apa? Rohik tadi, khamr tadi. Maka ketika selesai meminumnya, aroma yang keluar itu apa? Misi. Begitu pula barakallahu fikum dalam hadis-hadis yang ada disebutkan, aroma tubuh manusia di surganya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Misi. Keringat yang keluar itu tidak berbau apa? Tidak menimbulkan bau badan. Tetapi apa? Beraroma misi, sebuah kenikmatan yang luar biasa barakallahu fikum. Kalau kita ingin wangi harus apa? Peliminyak wangi. Itu pun juga kondisinya terkadang hanya dalam apa? Menempel pada apa? Pakaian. Menempel pada pakaian, bukan pada apa tuh? Tubuh. Barakallahu fikum. Yusqawna min rahiqin mahtum khitamuhu mith wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dhalika, pada kenikmatan itu hendaknya orang yang berlomba-lomba itu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ini barakallahu fikum. Jadi di sini ada sebuah motivasi dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan tadi. Setelah menyebutkan kenikmatan tadi, kemudian memberi apa? Gambaran. Wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun. Untuk kenikmatan-kenikmatan tadi hendaknya orang-orang yang berlomba untuk masuk ke dalam surga, dia pun juga berlomba untuk apa? Mengusahakan mendapatkan hal tadi. Di sini barakallahu fikum ada motivasi. Motivasi bagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kenikmatan di dunia ini sangatlah melimpah. Kenikmatan di dunia ini sangatlah melimpah. Tetapi barakallahu fikum, di surganya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih melimpah. Tidak ada sesuatu yang kita inginkan kemudian kita tidak dapatkan ketika kita berada di surganya Allah. Barakallahu fikum. Nah, pasti yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Sebuah tempat yang butuh apa? Pengorbanan. Tidak seperti barakallahu fikum apa yang terjadi pada sebuah kelompok yang menisbahkan dirinya sebagai kaum muslimin, tetapi sifat mereka adalah takfiri, mengkafirkan kaum muslimin. Mereka barakallahu fikum punya sebuah keyakinan dan punya sebuah amalan. Apa itu amalannya? Amalan taubat. Dia barakallahu fikum, kalau sudah masuk pada golongan tersebut dan dia sudah berbaiat kepada amirnya, maka barakallahu fikum, dia ketika melakukan sebuah dosa itu gampang penyelesaiannya. Pengen selesai dari taubat itu, punya salah apa? Punya kesalahan apa? Punya kesalahan dosa besar, gampang. Jadi barakallahu fikum, ini dari pengalaman orang yang telah meninggalkan kelompok tersebut. Dia menulis surat kepada amirnya bahwa dirinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa A. Yang namanya bertaubat dari sebuah dosa harus terpenuhi tiga syarat. Apa itu? Ikhlas lillahi taala. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, tidak akan mengulanginya. Menyesal dan meninggalkan, tidak akan mengulanginya. Dalam sekte tersebut, dalam kelompok itu ditambah satu, harus membayar kafarah. Apa fungsi kafarah ini? Harus menggunakan apa? Uang. Kafarah. Tapi barakallahu fikum, kemana larinya kafarah uang? Uang kafarah tadi larinya ke amir sebagai barakallahu fikum, kalau bahasa kita itu perangkau untuk berdoa. Jadi kalau anggota sekte tersebut dia berdosa telah menyakiti saudaranya misalnya, gampang tulis pernyataan dirinya bertobat dan dia benar-benar ikhlas lillahi taala, menyesali dan tidak akan mengulangi, diisikan, disertakan padanya uang, dikirimkan ke pusat. dikirimkan ke dan tujuannya apa? Kalau semakin besar nominalnya, semakin cepat sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Luar biasa barakallahu fikum. Pengin tahu? Sekarang di negeri kita banyak Cina-Cina, banyak sekali barakallahu fikum. Iya. Ada pelang-pelangnya itu. Luar biasa barakallahu fikum. Sampai pada tahapan seperti itu. Ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kenikmatan. Nah, kita berupaya menjadi mutanafisun, orang-orang yang berlomba. Tetapi berlombanya barakallahu fikum dengan cara yang benar sekali, sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara konyol seperti tadi. Barakallahu fikum, keyakinan mereka sang amir ini ubun-ubunnya sudah diusap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diusap oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka betul-betul sangat yakin. Sehingga mereka betul-betul sangat yakin. Tapi barakallahu fikum, sangat mengerikan. Tetapi rapinya luar biasa. Yang tercerat itu orang-orang yang lulu-lulu, tidak mengerti agama sama sekali. Itu bisa tercerat. Kalau orang sudah punya dasar agama, mereka akan tidak akan mendakwahinya, tidak akan. Jadi kalau nol-nol pasti benar. Kenapa barakallahu fikum? Mudah. Teori mereka barakallahu fikum mendakwahkan keyakinan mereka yang dipegang itu Al-Qur'an. Yang dipegang itu Al-Qur'an, Kutubus Sittah, Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi barakallahu fikum. Teorinya mereka ketika mengajarkan orang terkesima, tertarik membaca satu kata demi satu kata dalam ayat itu diartikan idza sama'a fatarat, idza apa as-sama'a apa fatarat apa wa idzal kawakibu intasarat wa apa idza apa kawakibu intasarat apa satu demi satu. Jadi orang seakan apa? Ini benar, ini cara belajarnya diartikan Al-Qur'an satu demi satu, seayat demi seayat, kemudian diterapkan dengan apa? Barakallahu fikum, keyakinan dan pola pikir mereka. Kutub sitah. Kitab-kitab yang lain enggak dipakai sama mereka. Tidak akan dipakai sama mereka. Bulughul Maram, kitabnya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, hampir seluruh kaum muslim makanya mereka tidak akan memakai. Bahkan mereka menjuluki kitab tersebut sebagai Bajul Maram. Bajul Maram. Bajul itu apa? Buaya. Maram merem. Kitab buaya merem. Tidak akan dipakai sama mereka. Ya subhanallah. Kalau kita melihat tokohnya, amirnya barakallahu fikum, tidak ada nampak padanya sosok yang raut wajahnya itu sebagai sosok yang berilmu, wajahnya bersinar, enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Bahkan barakallahu fikum, pada hampir semua keadaan tidak pernah memakai atribut Islam. Pakai jubah lah, pakai kolam suara atau pakai sorban, enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Walinya kecilnya. Kok bisa ya? Tapi bisa seperti itu. Subhanallah. Mengerikan sekali barakallahu fikum. Acara bai'at itu setiap bulan aja. Untuk pekan kedua kalau salah di daerah Kediri, pekan keempat di daerah Jakarta. Orang Indonesia Timur datangnya ke Kediri. Yang Indonesia Barat datangnya ke Jakarta. Semua. Kalau orang Irian Jaya masuk dalam apa golongan tersebut ingin bai'at, dari Irian Jaya datang daerah Kediri misalnya, atau kalau mau pesawat langsung ke Jakarta misalnya, itu berbaik. Ya subhanallah, mendengarkan cerita kengerian apa kebatilan mereka, semua intinya uang, orang-orang semuanya intinya uang. Ada pernah dia sendiri sebagai pelakunya, ketika dia bertanya kepada sosok yang lebih tinggi dari dirinya, kalau kita bertobat, itu kan caranya seperti tadi yang saya sebutkan tadi. Terus kalau seandainya Amir itu salah dan bertobat, gimana caranya ya? Itu orang yang bisa-bisa. Artinya apa? Betul-betul mengerikan mempertanyakan sosok seorang Amir. Sampai uang pun gak boleh deh. Gak boleh apa? Gak boleh dipertanyakan kemana larinya, difungsikan untuk apa? Sama sekali wali itu bila padahal dalam satu bulan itu miliaran, 10 miliar, 12 miliar, itu tiap bulan. Hebatnya barakallahu fikum harus langsung. Makanya KPK itu gak bisa nangkap. Kenapa? Kok bidarat mereka? Pemberiannya itu harus langsung. Di waktu apa? Di waktu barakallahu fikum ketika dia ada acara bai'at tersebut setiap bulan. Di sana dan dari sana. Walaikumsalam. Sangat mengerikan. Orang seperti ini barakallahu fikum dia kelak betul-betul menjadi sosok yang sangat sengsara di akhirat, telah menyesatkan begitu banyak umat manusia. Beruntung barakallahu fikum orang-orang yang betul-betul diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk siratal mustaqim. Betul-betul beruntung orang-orang seperti itu. Mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an dan seterusnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah memberi motivasi kepada manusia, wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, hendaknya orang-orang yang berlomba-lomba itu berlomba-lomba dalam masalah tadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa mizajuhu min tasnim. Dan mizaj campuran khamar tadi, khamar tadi itu dari tasnim. Dari apa? Tasnim. Apa itu tasnim barakallahu fikum? Tasnim itu adalah ainan yashrubu biha al-muqarrabun, ainan, mata air yang orang-orang didekatkan kepada Allah itu minum darinya. Ini barakallahu fikum. Campuran dari khamar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga. Enggak akan bikin mabok minuman khamar tersebut. Tetapi orang yang minum khamar tadi akan merasa nikmatnya apa? Khamar tadi. Barakallahu fikum. Dan khamar tadi itu memiliki campuran. Minuman tadi adalah memiliki campuran. Campuran tersebut adalah air dari tasnim. Dan tasnim itu adalah sebuah mata air yang orang-orang didekatkan kepada Allah itu meminum darinya. Barakallahu fikum. Selesai. Menyebutkan tentang kondisi apa orang-orang yang baik. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Ini kondisi penduduk surga, betul-betul berada pada kenikmatan yang luar biasa. Mereka barakallahu fikum terus-menerus mendapatkan kenikmatan. Kita atau Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kondisi orang yang baik dan orang yang jelek ketika hidup di dunia sekarang. Kata Allah, innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, yang melakukan kejelekan, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka terhadap orang-orang yang beriman itu apa? Yadhakun, mentertawakan. Barakallahu fikum. Ini sudah menjadi kenyataan, sudah kita lihat, benar-benar kita lihat. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang barakallahu fikum tidak senang dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat orang yang beriman mengamalkan bimbingan tersebut, apa yang mereka lakukan? Yadhakun, mereka mentertawakan. Ada barakallahu fikum seorang muslimah dia memakai hijab syar'i ditertawakan. Ada barakallahu fikum kalau seorang muslim dia memakai pakaian syar'i ditertawakan. Nah, ini namanya orang-orang ajrum, orang-orang yang melakukan apa dosa. Orang seperti ini barakallahu fikum, orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Syarah Usul Tafsir menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang dia barakallahu fikum tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diturunkan Al-Qur'an, ketika turun sebuah wahyu kepada Rasul alaihi salatu wasalam, apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa'amal ladzina amanu fasadadhum imanan. Adapun orang-orang yang beriman akan bertambah keimanannya. Wa amal ladzina kafaru fasadadhum rijzan ila rijzihim wa matu wa hum kufar. Adapun orang-orang yang barakallahu fikum tidak beriman kepada Allah, maka akan bertambah ketidakimanannya. Semakin kufur dia, semakin ragu dia, semakin menolak dia. Sampai dia bangat mati. Kata Syekh Nasai Rahimahullah Ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan bahayanya orang yang menolak, menentang Al-Quran pada awal kali dia mendengarkan Al-Quran tersebut. Amosnya barakallahu alaikum. Ketika ada orang dia mendengarkan sebuah syariat Islam, dia mendengarkan tentang barakallahu fikum hukum sebuah agama Islam, hukum A, hukum B dan segala macamnya, tiba-tiba dia menentang, tidak mau tunduk hatinya, tidak mau meyakini kebenarannya, maka sifat seperti ini kata Syekh Ibnu adalah sifat yang paling bahaya. Kenapa barakallahu fikum? Kalau sudah seperti ini, dia apa? Namanya apa? Menolak, tidak beriman kepada Allah. Maka sifat seperti ini akan melahirkan perbuatan selanjutnya. Apa itu barakallahu fikum? Ketika dia membaca atau ketika sampai padanya masalah yang kedua dalam masalah agama, bukan dia beriman kepada Allah, tetapi apa? Fasadadhum rijzan ila rijzihim, akan semakin bertambah keraguan dia, akan semakin bertambah apa? Penolakan dia. Ini barakallahu fikum waliyatullah. Jadi terkadang ada orang itu dia mendengarkan sebuah hukum syariat. Contoh, saya tentukan minuman khamar haram hukumnya di dalam apa? Agama Islam. Dia menolaknya. Dia tidak mau meyakini haramnya perbuatan tersebut. Maka para kalafikum sifat tadi akan melahirkan sifat selanjutnya. Apa itu sifat selanjutnya? Ketika sampai padanya sebuah berita tentang hukum syariat haramnya berbuat zina, maka bukan dia semakin takut terhadap Allah, tetapi semakin apa? Semakin menolak. Semakin apa? Menolak. Semakin tidak bisa terima. Semakin tidak bisa apa? Menerimanya. Ini kata Syekh Nasai rahimahullah taala, bahayanya orang yang menolak syarat Islam awal marah, pertama kali. Tiba-tiba dia langsung menolak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina kafaru fazadadhum rijzan ila rijzihim wa matu wa hum kuffar. Jadi barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan pada kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat Allah Subhanahu wa taala, kita harus apa? Tunduk terlebih dahulu hati-hati kita. Kalau seandainya kita tidak mampu untuk menjalankannya, sikap kita barakallahu fikum seperti sikapnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat ketika ayat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallahi ma fis samawati wa ma fil ard in dua in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfu ya hasibkum billah, hanya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan bila kalian menampakkan apa yang ada dalam hati kalian atau menyembunyikannya, maka Allah akan menghitung perbuatan tersebut. Berat sekali para sahabat menerima hal tadi. Mereka berbondong-bondong pada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kulimna minal amal manusir. Wahai Rasulullah, kami sebutnya dibebani dengan amal yang kami mampu untuk menjalankannya. As-salat wa-sawm wal-jihad wa-sadaqah. Salat kami mampu menjalankan. Puasa kami juga mampu menjalankan. Jihad kami juga mampu menjalankan, sedekah kami juga mampu menjalankan. Waqad unzilat 'alaika hadhil ayatu wa lam nutiqha. Namun telah turun kepadamu ayat ini dan kami tidak sanggup untuk menjalankannya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain sami'na wa asaina? Apakah kalian telah mengatakan seperti yang telah dikatakan oleh ahlul kitab kepada nabinya? ya kami telah dengar dan namun kami tidak apa? Tidak akan beriman. Sami'na wa asaina, namun kami bermaksiat. Gimana? Wal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bahkan semestinya kalian itu mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Ya, kami paham. Kami siap menjalankan. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah, bila mana kami tidak sanggup untuk menjalankannya, bila kami salah dalam menjalankannya, bila kami lemah untuk tidak mampu untuk menjalankannya, wa ilaikal masir, dan kami sangat yakin hanya kepada-Mu lah kami kembali. Ini barakallahu fikum. Hal yang harus kita lakukan, mendengarkan sebuah syariat Islam, berat ya. Mendengarkan sebuah hadis Rasul, berat ya. Barakallahu fikum, pokoknya kita usaha. Harus kita berusaha. Saya beri contoh barakallahu fikum. Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam pernah menyatakan. Kata beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari serta Al-Imam Muslim, dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitabnya Bulughul Maram, datang dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman," bila salah satu di antara kalian makan. Kita makan enggak setiap hari? Makan ya. Bila di antara kita itu makan, kata Rasul, "Fala yamsah yadahu," maka tidak diperkenankan untuk langsung mengelap tangannya atau mencuci tangannya, hatta yal'aqaha atau auyul'aqaha, sampai dia menjilatnya atau menjilatkannya, sampai dia membersihkan makanan yang menempel pada jarinya. Barakallahu fikum. Panjenengan makan di rumah makan pakai tangan, setelah selesai ada enggak yang nempel? Ada. Kata Rasul, tidak diperkenankan untuk mengelapnya ataulah mencucinya, tapi bersihkan dan jilat dulu. Berat di rumah makan ya. Kalau di rumah ya gampang sembuhnya, selesai sambil ditolong. Di rumah makan barakallahu fikum, atau di acara walimahan awamun nas, manusia secara umum, bukan walimahnya iwa-iwa, bukan walimahnya, tapi hadir apa? Di walimahnya masya Allah yang hadir itu apa? Manusia yang sangat banyak, yang bisa jadi mereka tidak mengerti sunnah tadi. Berani? Apa temukan ini? Berat ya? Aduh, masa kayak gini ya? Masa harus jilat? Kan cici, kalau macam ya? Di sini. Semestinya kita mengatakan apa? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Masya Allah, itu ternyata syariat Islam. Saya akan mengamalkannya. Ya Allah, mohon ampun kepada-Mu ya Allah kalau ternyata suatu hari saya tidak mampu untuk menjalankannya. Ini barakallahu fikum. Jangan kemudian hati kita berontak. Wah, masuk lagi itu ya cici. Ya ini segala, saya tidak barakallahu fikum. Tidak demikian. Yang diperhatikan bukan sunnah menjilatnya. Yang diperhatikan adalah apa? Sisa makanan yang menempel pada jari tersebut. Itu sunnah, itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Kata Syekh Al-Bazam rahimahullah ta'ala, kalau sampai langsung dicuci dan akan kemudian air, kemudian sisa makanan tadi mengalir bersama air, kemudian bertemu dengan barang-barang kotor, bertemu dengan barang-barang najis, maka barakallahu fikum, kata beliau, wahada min kufrani ni'mat wa ihanatuha. Ini terhitung sebagai kufur nikmat dan menghinakan nikmat tersebut. Antum bisa melihat dalam syarah Bulughul Maram dalam kitabul Jami' pada bab al-adab. Barakallahu fikum. Berat. Berat. Tidak boleh berat. Hadis lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang datang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dibawakan pula oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Idza saqatat luqmatu ahadikum, bila luqmah makanan kalian jatuh, suapan makanan kalian jatuh, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Falyakhudha, ambil. Wal yumit mabiha minal adha, bersihkan yang kotor. Wal yakulha, makan. Sanggup barakallahu fikum? Kadang kita melihat orang tua mendidik anaknya gimana? Dia pegang jajan satu mau diambil apa? Yang dibilang oleh orang tua? Buang-buang itu kotor-kotor dan diambil. Gitu kan ya. Padahal sunnahnya apa? Diambil dan dibersihkan yang kotor kemudian apa? Dimakan. Barakallahu fikum. Berat ya? Tapi gak boleh nolak. Gak boleh nolak. Itu sunnah Rasul. Hadis sahih. Hadis sahih. Hadis yang lain barakallahu fikum. Rasulullah SAW wajada tamratan fit thariq. Beliau nemu satu butir kurma di jalan. Nemu satu butir kurma di jalan. Kata Rasulullah, "La inni akhsha an takuna min as-sadaqah la akhadhuha." Kalau seandainya aku tidak takut, tidak khawatir itu dari sedekah, suka akan ambil atau akan memakannya? Aku akan ambil, aku akan ambil atau akan memakannya? Barakallahu fikum. Enggak usah di luar lihat lewat pohon jambu pada terjatuh jambunya. Enggak usah, kita enggak usah mikirkan itu, barwa itu kewajibannya yang punya. Yang punya rumah, yang punya apa? Pohon jambu. Di rumah kita. Kadang ada makanan jatuh. Kadang kita nemu makanan yang dibawa oleh anak kita, misal. Barakallahu. Kita sanggup untuk ambilnya? Atau kita ambil sapu kemudian kita buang, kita sapu. Padahal Rasul itu nemunya di mana? Di jalan. Yang namanya jalan itu kan apa? Tempat lalu lalangnya manusia. Pakai alas kaki, pakai pakai sepatu, pakai apa-apa, bisa jadi kadang dari apa? Buang hajat, kadang apa? Selamatnya, bahkan bisa jadi binatang juga apa? Lewat di tempat tersebut. Tapi kata Rasulullah apa? Kalau saatnya aku tidak khawatir itu dari saudara, aku akan ambil dan aku akan memakannya. Aku akan ambil dan aku akan memakannya. Di sini barakallahu fikum. Kewajiban kita untuk tunduk terhadap syariat Islam. Kalau kita dari awal sudah yakin, maka barulah Allah akan mudahkan kita. Fa'amal ladhina amalu fasadadhum imanah. Adapun orang-orang yang beriman akan bertambah keimanannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'amal ladhina kafaru fasadadhum rizqan illa rizqihim. Adapun orang-orang yang kafir tidak beriman kepada Allah, melihat, mendengarkan hadis seperti itu, justru akan semakin apa? Menjauh. Akan semakin menjauh. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk menyisalkan dengan apa? Ba'udah. Apa ba'udah barakallahu fikum? Seekornya nyamuk, sesuatu yang kecil atau yang lebih tinggi yang bisa dari itu digambarkan dengan apa? Gambaran seperti itu. Adapun orang-orang yang beriman apa? Dia akan yakin bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amal ladzina kafaru, orang-orang yang beriman, mereka mengatakan apa? Apa tujuannya? Enggak ada faedahnya. Dan segala macamnya. Ini barakallahu kondisi orang yang tidak apa? Meyakini syariat Islam. Oleh karena itu barakallahu, kalau sampai pada kita sebuah hadis sahih datang dari Rasul alaihissalatu wassalam, kita asing mendengar, tapi hadis itu sahih dikeluarkan oleh alim Bukhari, dikeluarkan oleh alim Muslim, maka barakallahu fikum, apa? Kita harus yakin itu benar, walaupun kita tidak sanggup untuk apa? Menjalankannya. Kita mendengarkan ayat, ayat, kita harus sanggup, harus meyakini, harus mengimani. Barakallahu fikum. Sangat-sangat bahaya orang yang mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian pertama kali menolak, dia sudah tidak senang. Itu sangat bahaya, luar biasa bahaya di barakallahu fikum. Dan yang menjadi masalah terkadang barakallahu fikum, kita itu Al-Qur'an kan sudah di sisi kita ya. Al-Qur'an sudah ada, kita setiap rumah kita itu punya apa? Al-Qur'an. Namun barakallahu fikum, belum tentu kita apa? Pernah membaca satu Al-Qur'an 30 juz kemudian kita hayati maknanya. Kita artikan satu demi satu. Belum tentu apa? Demikian artinya apa? Walaupun Al-Qur'an itu sudah turun, terkadang itu seperti baru apa? Turun. Nah, gitu kan? Terkadang seperti baru turun. Ada yang seperti ini. Padahal apa? Turunnya sudah 1000 tahun di silam. Luar biasa. Tetapi ternyata baru-baru ini kita baca, Masya Allah. Kita baca lagi, Masya Allah. Kayak apa? Sesuatu baru turun. Baru ini. Bukan lagi, baru ini. Itu 1000 tahun yang lalu turunnya baru-baru ini. itu 400. Luar biasa barakallahu fikum. Ya, ketika kita mendapati sesuatu yang baru, harus kita apa? Harus kita terima, harus kita nerima. Tidak boleh kita ragu. Saya contohkan barakallahu fikum. Barangkali ada yang butuh dengan contoh ini. Ada yang butuh enggak ini? Kayaknya ini bocah itu butuh ini. Barakallahu fikum, mendengarkan satu ayat. Pertama kali mendengarkan ini, enggak boleh benci. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa. Barakallahu fikum, fankihu ma toba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Nikahilah oleh kalian dari wanita 2 atau 3 atau 4. Enggak boleh. Wah, oh, beratnya. Enggak boleh, harus menerima. Harus tuh tunduk. Ini seperti ini dulu ayatnya, tak boleh. Kalau sampai pertama kali menolak, itu kata Sunnah dalam usul tafsir kayak gini nih. Bahaya itu bahaya. Jadi yang pertama kali adalah apa? Terima. Ya saya terima. Nah, alhamdulillah sudah terima. Pada selanjutnya, insya Allah pada kesempatan akan datang. Dan kemudian kesempatan akan datang, gak usah berangkat sih lah. Naktafi lihada al-qadar. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fikum.